السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang dimuliakan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah. Maka mintalah selalu pertolongan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman dan kata, dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat, aku kabulkan permohonan yang hambaku panjatkan. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Hadirin Allah muliakan, dan perkuat kembali syahadatin kita bahwa kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah enggak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah iman dan tauhid kita dan ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, kudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab Mujahadah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang sangat penting, hadis yang sangat luar biasa, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini syarat akan makna jamaah, dibawakan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Mari kita kaji hadis ini dengan segala keterbatasan kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah berfirman, Berarti ini menunjukkan hadis qudsi. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan genderang perang melawan dirinya. Allahu Akbar. Barang siapa yang memusuhi waliku, jadi barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, wali-waliku, maka aku umumkan peperangan melawan dirinya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan yang aku dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan atau ibadah yang lebih aku cintai dibanding saat ia mengerjakan apa yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi tidak ada amalan وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ, atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding jika ia mengerjakan hal-hal yang aku wajibkan, kata Allah, yang aku wajibkan. Nanti kita jelaskan maknanya biiznillahi ta'ala. Kita lanjutkan dulu hadisnya. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya, hingga aku mencintainya, hingga aku mencintainya. Lalu jemaah sekalian, fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjaga pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga matanya yang ia gunakan untuk melihat. Lalu Allah melanjutkan, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjaga tangannya yang ia gunakan untuk beramal. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk berjalan dan melangkah. Wa in sa'alani la u'tiyannah, dan jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Aku akan berikan. Lalu Allah mengatakan, wala in ista'adhani la'idhanna, dan kalau hambaku meminta perlindungan kepada aku, maka aku akan berikan perlindungan. Hadirin, hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang sangat luar biasa. Mari kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Jamaah Allah muliakan, yang pertama, hadis ini adalah salah satu contoh hadis qudsi. Hadis qudsi. Qaf dal sin. Al-hadith al-Qudsi, alif lam qaf dal sin ya, itu adalah hadith yang bentuknya Nabi SAW meriwayatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tapi ini bukan Quran gitu, ini hadith. Jadi kalau kita dengar hadith Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, atau Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman, maka itu dinamakan hadis, hadis qudsi. Yaitu Allah yang menyampaikan atau Allah yang berfirman, tapi di luar Al-Quranul Karim. Apa firman Allah dalam hadis ini? Yang pertama kita bisa menarik sebuah hikmah yang luar biasa, bahwa jangan pernah berurusan dan bermasalah dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bermusuhan dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah. Itu misi bunuh diri, jamaah. Bermusuhan dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya membuat kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Dan lihat bahasa yang Allah gunakan, coba kita lihat lain. Faqad adzantuhu bil harb. Maka aku umumkan perang melawannya. Aku umumkan perang melawannya. Hadirin Allah muliakan, aku umumkan perang melawannya. Siapa yang umumkan perang melawan orang tersebut? Rabbul Alamin, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Siapa yang mengumumkan perang melawannya? Malik Yaumiddin, pemilik dan raja pada hari kiamat. Siapa yang mengumumkan perang melawan dia? Rabb yang apabila menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun, maka terjadilah, fayakun. Ketika menginginkan sesuatu yang bilang kun, maka hal itu terjadi, kun fayakun. Dan Rabb ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka akan aku umumkan perang melawan dia. Hadirin, jangan pernah memusuhi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah. Itu hanya menghancurkan kita di dunia dan di akhirat. Hanya menghancurkan kita di dunia maupun di akhirat. Dan semuanya hancur. Lihat Abu Lahab, lihat Abu Jahal, lihat Abdullah bin Ubay bin Salul. Gak ada yang berhasil. Karena itu, jamaah Allah muliakan, wali itu dicintai. Jadi kalau kita melihat ada orang yang ciri-cirinya kayak wali Allah, itu disayang jemaah, dicintai. Uhibbu salihina walastu minhum. Kata sebagian para, aku ini mencintai orang-orang soleh walaupun aku gak soleh seperti mereka. Jadi kalau udah tahu diri ini gak soleh atau belum sampai pada tingkat kesolehan, minimal cintai orang-orang soleh. Ini kita udah gak soleh, benci sama wali Allah, benci sama orang-orang soleh, itu gak bisa jemaah. Ya terserah apa alasan dan argumentasinya, tapi kita berhadapan dengan ya'lamu kha'inatul a'yun, ya'lamu kha'inatul a'yun wa matukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Gak bisa, hidupnya gak akan bahagia, hancur. Jadi kalau kita melihat seseorang yang punya ciri-ciri sebagai wali Allah, disayang, dicintai, didukung, punya hubungan baik dengan dia, PDKT jemaah, PDKT biar bermanfaat di dunia maupun di akhirat, bukan dijauhi, bukan dibuli, bukan dibenci, bukan dimusuhi. Begitu kita musuhi, faqad azantu bil harb, maka Allah menyatakan aku umumkan perang melawan dia. Iya, hancur jemaah, hancur. Dan kalau berperang melawan Allah, Allah kan enggak harus turunkan bom atom ke dalam rumah kita, enggak. Ada banyak cara Allah mampu menyiksa kita. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak harus ditembak, ditembak langsung mati. Nah, ini disuruh merasakan penderitaan, penderitaan, penderitaan, penderitaan. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah memusuhi. Kalau kita gak mau hancur di dunia dan di akhirat. Oke, pelajaran kedua, siapa wali Allah? Siapa wali Allah? Apa ciri-ciri mereka? Wali Allah itu dijelaskan secara jelas dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Langsung Allah yang jelaskan walinya itu siapa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Mereka itu gak bersedih, dan mereka juga, mereka itu gak khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah, lihat baik-baik ayat berikutnya 63. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan berusaha bertakwa. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Langsung Allah yang jelaskan definisi singkat, mudah, gamblang dan clear. Yunus 62, 63. Dan Allah yang paling tahu definisi walinya. Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Beriman dan bertakwa. Dan dalam hadis ini pun dijelaskan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan. Mari kita lihat hadisnya lagi. Kata para ulama, ketika Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidaklah seorang tidaklah hamba-Ku bertakarrub kepada diriku dengan hal yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan kepadanya. Itu berarti ciri-ciri wali Allah, kata para ulama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan hal-hal yang wajib, mengerjakan hal-hal yang wajib dan yang hukumnya sunnah. Karena berikutnya Nabi Allah berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbaha, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah sampai Aku mencintainya. Maka salah di antara ciri orang-orang yang di antara ciri-ciri wali Allah yaitu orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan mengerjakan hal-hal yang sunnah. Dan itulah iman dan takwa. Iman dan takwa. Dan kembali lagi, kalau kita melihat ada orang yang punya ciri seperti itu, hidupnya, waktunya, hari-harinya dia isi dengan iman, dia berusaha bertakwa kepada Allah, dia berusaha jalankan perintah dan jauhi larangan, maka jangan pernah berurusan dengan orang tersebut. Jangan pernah memusuhi orang-orang seperti itu. Jangan pernah membenci orang-orang yang sehari-harinya berusaha beriman dan bertakwa. Jangan pernah benci mereka. Jangan pernah memusuhi mereka. Karena begitu kita musuhi mereka, faqad adzantuhu bil harb. Allah tabuhkan genderang perang melawan kita. Jangan pernah musuhi, walaupun dia secara kasat mata itu lemah. Walaupun secara kasat mata miskin, enggak punya jaringan, enggak punya backingan. Ini orang bisa gue selesaiin ya dalam waktu singkat. Hadirin, mungkin dia lemah, tapi dia punya Rabb yang begitu kita bermusuhan dengan dia, Rabbnya maha tahu. Bahkan bisa jadi ini orang gak tahu, kita yang isengin. Ini orang gak tahu, kita yang lakukan. Kita punya jaringan, kita punya uang, kita punya ini, kita bisa nyuruh atau bayar pihak lain. Ini orang gak ngerti, tapi Rabbnya tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang ada dalam hati-hati manusia. Allah tahu. Allah tahu, jemaah. Jangan pernah benci, jangan pernah memusuhi. Itu hanya menghancurkan diri kita. Hadirin, sekali lagi, kalau kita belum jadi orang yang soleh, kita belum jadi wali Allah, maka paling tidak kita cintailah wali Allah. Kita cintailah wali Allah. Kita sayangilah dia atau mereka. mendekat, jangan sombong, jangan hasad. Mereka itu bukan untuk dihasati, tapi didekati. Begitu kita hasati, kita benci, kita kesal, mulailah mimpi buruk kita di dunia, lalu nanti di akhirat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan tabuh genderang perang, atau aku umumkan peperangan melawan dia. Jangan pernah berurusan dengan wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang berusaha mengerjakan amalan yang wajib dan amalan yang hukumnya sunnah. Jangan pernah kita bermasalah dengan orang-orang seperti itu. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, hadis kursi ini menjelaskan bahwa Allah akan membela wali-walinya. Allah pasti membela wali-walinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 4, Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Hadirin Allah muliakan, Allah menyatakan sesungguhnya Allah akan membela, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Lihat janji Allah SWT, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dan Allah gak suka dengan setiap orang yang berkhianat dan kufur, kufur nikmat. Jadi sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, dan Allah gak suka setiap pengkhianat. Ayat ini secara jelas, Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis qudsi ini, Allah umumkan perang melawan mereka yang benci dengan orang-orang beriman, benci dengan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sekali lagi renungkan surat Al-Hajj ayat 38 ini. Al-Hajj ayat 38, Allah akan bela. Oleh karena itu, jemaah sekalian, bagi orang yang berusaha beriman dan bertakwa, maka jangan berkecil hati walaupun kita gak punya apa-apa. Dia gak punya apa-apa, dia gak punya uang, dia gak punya jaringan, dia gak punya backingan. Enggak, Allah akan bela dia. Allah akan bela. Dan yang membenci dia akan ada masalah besar. Allah pasti bela. Dan Allah umumkan peperangan kepada setiap yang memusuhi wali-wali Allah. Makanya itu, karena orang-orang yang beriman dan bertakwa saat membaca Al-Quran, misalnya baca surat Al-Hajj lalu ketemu ayat 38, kita 38 innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah pasti membela orang-orang yang beriman. Surat Al-Hajj ayat 38 tadi, sesungguhnya Allah pasti membela orang-orang yang beriman. Kan beda ya, orang baca ini ayat ini lalu beriman, yakin, dengan orang baca ini selewat aja. Jadi karena baru sampai baca, belum beriman. Tapi kalau orang innal ladzina yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah pasti bela orang-orang yang beriman. Maka hasilnya apa? Kembali ke surat Yunus tadi, Yunus 62-63 tadi. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih dalam masalah duniawi. Mereka enggak sedih ketika dimusuhi orang. Ketika banyak orang enggak suka, mereka enggak sedih. Kenapa? Karena mereka yakin kan bahwa Allah pasti bela mereka. Allah pasti bela mereka. Mereka kan baca ayat-ayat Allah dengan iman, bukan hanya dengan lisan. Ya udah, kita tetap menjalankan tugas kita. Yang gak suka sama kita, serahkan aja sama Allah. Itu Allah yang pasti bela. Allah pasti bela. Gini loh jamaah, simpel aja lah. Kalau misalnya kita ada masalah, lalu tiba-tiba dapat telepon dari Panglima TNI, kata Panglima TNI, tenang aja Pak, saya akan bela Bapak. Kira-kira kita masih sibuk nelfon-nelfonin orang nggak? Tolong dukung gue ya, tolong bantu gue ya. Lo ngapain? Ini Panglima TNI udah nelfon Anda, saya akan bela Anda. Udah tidur nyenyak aja. Ngapain ribet-ribet lagi? Telepon Pak RT lah, hubungi Pak RW lah. Satpam komplek dihubungin, tolong bela gue. Ngapain satpam komplek dihubungin? Ini Panglima TNI udah nelfon, saya akan bela. Ada yang tenang aja, gue punya kenalan jagoan pasar, nanti kita bicara ya. Udah tidur, gak usah hubungin jagoan pasar. Gue punya teman preman pasar induk, nanti kita datengin. Enggak, tidur, istirahat. Kenapa? Tadi Panglima TNI udah nelfon saya, dia mau bela. Oh, bilang dong dari tadi, kita gak usah ribet-ribet begini. Nah, kita sekarang seyakin apa? Bahwa Allah pasti bela orang-orang yang beriman. Kita seyakin apa? Bahwa Allah berfirman, faqad adzantuhu bil harb. Allah akan umumkan peperangan melawan mereka. Oleh karena itu, daripada kita sibuk nyari A, nyari B, nyari C, lebih baik kita pastikan iman kita. Lebih baik kita jaga iman dan ketakwaan kita. Karena begitu kita jaga iman dan ketakwaan kita, pasti dibela sama Allah. Berbeda kalau kita akhirnya habis waktu sibuk A, sibuk bicara B, sibuk sama C, sibuk sama D, lupa bertakwa. Ya percuma juga. Mereka secara lisan, gue bantu lo. Tapi kalau Rabbul Alamin gak bantu kita, ya percuma. Percuma kan? Anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Masih ingat hadits Ibnu Abbas? Apabila seluruh umat ini bersatu, bersekutu, berkoalisi untuk mendukungmu, untuk mensupportmu, mereka enggak akan bisa. Enggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Maka lebih baik kita perjuangkan sebab Allah akan tolong kita, yaitu iman dan ketakwaan. Yang jadi masalah banyak di antara kita ribetin banyak hal. Habis waktu untuk hubungi A, habis waktu untuk hubungi B, habis waktu untuk hubungi C, habis waktu untuk ini, tapi iman dan takwanya enggak dikuatkan. Harusnya kan ini yang dikuatkan. Begitu iman dan ketakwaan kuat, Allah yang akan tolong, Allah yang akan bela. Bahkan dengan bahasa yang sangat kuat, faqad adzantu bil harb, aku umumkan perang melawan dia, melawan orang-orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Oleh karena itu hadirin, wajar kalau mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Wajar mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih, karena mereka yakin Allah pasti akan bela mereka. Jadi mereka gak takut, mereka gak sedih bukan karena sok-sokan. Kalau gue nyali gue besar, enggak, bukan nyali kita besar, karena kita yakin Allah yang akan bela. Kita tuh lemah, bukan besar. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. An-Nisa 28. Jadi yang lemah ini tahu diri, enggak usah sok-sokan. Kita itu orang-orang beriman dan orang bertakwa itu hidupnya tenang, enggak merasa takut dan enggak merasa khawatir, bukan karena sok kuat, tapi karena mereka yakin dan beriman bahwa Allah lah yang menolong dan membela mereka. Dan itu memang yang terjadi, bukan asumsi dan bukan sugesti. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah yang wajib. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang hukumnya wajib. Itu yang paling Allah cintai. Lalu setelah itu yang sunnah. Dan fardu ain lebih Allah cintai daripada fardu kifayah. Kalau dari fardu ain, fardu kifayah, baru amalan yang sunnah. Jelas kenapa? Karena Allah langsung yang menyatakan, dan tidak ada dan tidaklah seorang hambaku bertakarub kepada diriku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding amalan yang hukumnya wajib atau amalan yang aku wajibkan. Ini menunjukkan sekali lagi amalan wajib yang paling Allah cintai. Jadi sholat wajib itu salah satu amalan yang paling Allah cintai, contohnya. Karena sholat wajib itu wajib. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang salah satu yang paling Allah cintai. Menuntut ilmu, kajian, itu salah satu amal yang paling Allah cintai. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu amal yang paling Allah cintai. Berwalidain, berbakti kepada orang tua, itu amalan yang paling Allah cintai. Bagi seorang istri, taat kepada suami, itu amalan yang paling Allah cintai. Bagi seorang suami, dia kasih nafkah, dia didik istrinya, itu amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang wajib, amalan yang paling Allah cintai. Bagi ibu-ibu, didik anak-anak, itu salah satu amalan yang paling Allah cintai. Hukumnya wajib. Jadi fokus pada yang wajib. Dan itu syarat jadi wali. Kerjakan hal yang wajib. Itu yang paling Allah cintai. Dan amalan wajib lebih tinggi derajatnya dan lebih dicintai Allah dibanding amalan yang sunnah. Maka prioritaskan. Makanya pentingnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu wajib. Kajian itu wajib. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu pelajaran yang berikutnya, bahwa untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus lakukan dua hal, kerjakan yang wajib, lalu berikutnya perbanyak amalan sunnah dan kerjakan amalan sunnah. Dan amalan wajib di sini tadi belum sempat kita sampaikan. Amalan wajib di sini ada mencakup meninggalkan maksiat. Jadi jangan sholat jalan habis itu clubbing dan seterusnya. Karena meninggalkan maksiat bagian yang Allah wajibkan kepada kita. Artinya kalau kita pakai sebuah kalimat diksi itu, kita wajib meninggalkan maksiat gitu. Meninggalkan maksiat itu hukumnya apa? Wajib. Berarti masuk ke dalam hal yang wajib. Jadi kerjakan yang wajib. Lalu yang kedua, perbanyak amalan sunnah, niscaya Allah akan cinta kepada kita. Itu tuh kuncinya, simpel aja. Kerjakan yang wajib, lalu yang sunnah. Kerjakan yang wajib, lalu amalan yang sunnah. Pastikan dulu sholat lima waktu kita aman, baru setelah itu rawatib dijaga. Qobliyah subuh dijaga, qobliyah zuhur dijaga, ba'diyah zuhur dijaga, ba'diyah maghrib dijaga, ba'diyah isya dijaga. Jangan hanya batas yang wajib aja. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang benar-benar akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat, yang sunnah dijaga. Dan kalau seorang hamba menjaga wajib sunnah terus, hatta uhibbahu, kata Allah. Kalau itu pola dijalankan secara terus menerus, la yazal. Jadi harus istiqomah. Bukan sehari dua hari. Lihat lagi hadisnya. Jamaah sekalian, Allah mengatakan apa? Lihat, dan hambaku tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya, la yazal. Tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Jadi ini kalau ingin dicintai Allah bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu. La yazal, tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku. Sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Hadirin Allah muliakan. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan keterangan menarik dalam Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan ini, yang senantiasa mengerjakan hal yang wajib dan tidak henti-hentinya mengerjakan hal yang sunnah, itu adalah orang-orang yang tidak mencintai kecuali karena Allah dan tidak membenci kecuali karena Allah dan tidak loyal kecuali karena Allah dan tidak memusuhi siapapun kecuali karena Allah dan tidak memberi kecuali untuk Allah dan tidak melarang mencegah kecuali karena Allah. Ia tidak berharap kecuali kepada Allah dan ia tidak meminta kecuali kepada Allah. Maka kehidupannya secara zahir maupun batin ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dibanding selainnya. Lalu kita lengkap, kata beliau, dan mereka adalah orang-orang yang bisa menyampaikan hawa nafsunya, egonya, hak-haknya, pikirin itu. Karena yang terpenting adalah mencari ridho Allah dan menunaikan hak Allah. Karena mereka tahu kalau mereka tunaikan hak Allah, Allah pasti kasih hak mereka. Dan kata Ibnu Qayyim, dan inilah wujud syahadatain atau syahadat la ilaha illallah ilman wa ma'rifatan wa amalan wa halan wa qasda. Inilah realnya la ilaha illallah secara ilmu, amal, kondisi, dan sebagai tujuan hidup. Jadi kalau belum sampai di sini, syahadat kita baru teori, baru ucapan la ilaha illallah. Kalau benar-benar ingin real, maka kata Ibnu Qayyim tadi, tidaklah kita mencintai sesuatu kecuali karena Allah, membenci sesuatu kecuali karena Allah, loyal kepada sesuatu kecuali karena Allah, dan memusuhi kecuali karena Allah. Dia gak mau memusuhi kecuali karena Allah. Dia gak mau memusuhi orang karena pribadinya, karena ada urusan pribadi, karena ada urusan bisnis, enggak. Dia gak akan tidak akan memusuhi siapapun kecuali karena Allah. Kalau dia kasih itu karena Allah, dan kalau dia tahan itu karena Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah, dan gak meminta kecuali kepada Allah. Oleh karena itu, hidupnya, agamanya, secara zahir maupun batin itu untuk Allah. Itu baru ngerjain seluruh yang wajib dan istiqomah mengerjakan hal yang sunnah. Itu. Kalau gak bisa. Kalau gak bisa, jemaah. Kalau gak akan gagal. Hadirin Allah muliakan. Kalau udah sampai titik itu, maka Allah akan cinta kepada dia. Dan kalau Allah cinta kepada dia, mari kita simak hadisnya, apa yang diberikan. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan jaga matanya yang digunakan untuk melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Dan aku akan jaga tangannya yang dia gunakan untuk beramal. وَرِجِلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan aku akan jaga kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jamaah, hanya orang yang bertakwa, hanya para pencinta yang bisa mengerti betapa tingginya reward dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Betapa tingginya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Banyak orang berpikir, kok enggak ada duitnya ya Pak Ustaz ya? Harusnya kan jika Allah cinta, duitnya dilapangkan, diperbanyak, bisnis disukseskan, dijaga dari bala mara bahaya, dijaga dari penyakit-penyakit dan seterusnya. Kok enggak ada? Kok cuma mengatakan aku akan jaga pendengarannya, matanya, tangannya, dan kakinya. Kok gak ada spesial-spesialnya? Hadirin, kita yang gak ngerti, kita yang gak ngerti. Ini tuh anugerah terbesar, atau salah satu anugerah terbesar yang Allah Allah tawarkan memang bukan uang dalam hadis ini. Yang Allah tawarkan bukan bisnis duniawi pada hadis ini. Yang Allah tawarkan memang bukan kesehatan. Tapi yang Allah tawarkan adalah penjagaan. Allah akan jaga. Allah akan jaga akhirat hamba tersebut. Itu yang menjadi inti. Penjagaan terhadap masa depan dia. Allah akan jaga telinganya agar telinganya enggak bermaksiat. Allah akan jaga matanya agar matanya tidak melihat hal yang haram. Allah akan jaga tangannya agar tangannya tidak melakukan hal yang buruk. Subhanallah. Kita sekarang buka gadget, buka sosial media, atau ngetik yang enggak jelas. Itu pakai apa? Pakai jempol. Pakai jari-jari kita. Pertanyaannya, evaluasi diri kita. Dijaga enggak tuh sama Allah jempol kita? Kalau ternyata belum dijaga, evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita. Berarti kita belum sampai derajat wali. Tapi jangan putus asa, jemaah. Jangan putus asa. Belum selesai. Perbaiki diri. Istighfar. Allah akan jaga. Kaki kita, Allah jaga enggak tuh? Allah katakan, kalau kita kerjakan yang wajib dan yang sunnah, Allah akan jaga kaki kita. Mata akan dijaga, telinga akan dijaga. Hadirin, kok enggak ada lisan, Pak Ustaz? Jamaah, lisan itu berbicara tergantung apa yang dia lihat dan dia dengar. Makanya secara umum orang yang tidak bisa mendengar gak bisa bicara. Ada satu dua yang bisa bicara, dan yang bisa bicara itu karena melihat gerak bibir. Jadi kalau orang gak bisa dengar, gak bisa lihat, dia gak akan bisa bicara. Artinya apa? Orang kalau gak mendengar yang buruk dan gak melihat yang buruk, maka dia gak akan bisa bicara yang buruk. Jadi otomatis nih, kalau pendengaran dan penglihatan sudah dijaga sama Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan penglihatan dalam ayat hadis ini bukan hanya penglihatan mata, tapi penglihatan hati. Kita lihat lagi hadisnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Allah akan jaga aku akan jaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Dan aku akan jaga matanya yang digunakan untuk melihat. Mata di sini mata kepala dan mata hati. Dijelaskan sebagian para ulama. Ini sebaik-baik reward, jemaah, penjagaan. Ini lebih mahal daripada uang, lebih mahal daripada kesehatan, lebih mahal daripada tahta, lebih mahal daripada seluruh fasilitas dunia jika Allah jaga kita. Dan bagi kita yang sudah merasa kecanduan sosial media, kita tahu sendiri betapa susahnya jaga jempol itu, betapa susahnya jaga mata, setengah mati kita. Padahal kita gak cuma 5 menit aja, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan gak jelas. Kalau jelas sih gak masalah. Kalau lu dengerin kajian di sosial media atau ilmu, itu gak masalah. Tapi ngeliat gak jelas. Dan candu, candu, candu, candu. Kenapa? Allah gak jaga. Makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, فَمَا تَمْتَلَأَ الْقَلْبُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ مَحَذَارِكَ مِنَ الْقَلْبِ كُلَّمَا سِوَهَا. Dan kalau hati sudah dipenuhi dengan iman terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan yang wajib, yang sunnah, wajib, yang sunnah, wajib, yang sunnah, dan dia kerjakan dengan hati, bukan hanya dengan gerakan, maka tumbuhlah rasa pengagungan kepada Allah. Dan kalau itu tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan semua hal selain mengingatnya di dalam hatinya. Maka tidak ada tempat lagi untuk hawa nafsu. Dan kalau itu terjadi, maka seorang hamba tidak akan mengucapkan kecuali zikrullah, dan tidak akan bergerak kecuali dengan perintah Allah, dan tidak akan berbicara kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak akan mendengar kecuali dengan penjagaan Allah, dan tidak akan melihat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menggunakan tangan dan kakinya kecuali untuk yang Allah ridhoi. Itu inti dari kehidupan. Adapun dikasih uang, dikasih harta, belum tentu. Belum tentu. Dan lihat bagaimana Allah SWT menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan kita, bahasa yang sangat dalam kepada kita. Allah gunakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya. Kan itu kalau kita terjemahnya terlak. Apakah Allah menyatu? Tidak. Lihat Allah tinggi di atas. Tapi lihat bahasa yang Allah gunakan, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya. Wa basarahu, aku adalah penglihatannya. Di dalam tuh jamaah, itu kan menunjukkan bahasa kedekatan. Kalau kita mengerjakan yang wajib, yang sunnah, wajib, yang sunnah, wajib, yang sunnah, Allah akan benar-benar jaga pendengaran kita, jaga mata kita. Jadi ada banyak orang bertanya, gimana ya Pak Ustadz, apabila kita lagi duduk terus ada yang ghibah, gimana sikap kita? Simpel aja lah, itu menunjukkan kita gak dijaga sama Allah. Kalau kita masih nanya gitu, masih bingung gitu, kita gak dijaga sama Allah. Orang tuh kalau dijaga sama Allah, yang pertama, Allah akan palingkan dia dari majelis-majelis seperti itu. Jadi duduknya kita di majelis ghibah, duduknya kita dengan orang yang ngomongin orang, itu adalah sebuah tanda kita gak dijaga sama Allah. Dan semakin clear, semakin jelas, begitu dia ngomong, kita diam aja. Lalu kita biarkan telinga kita mendengar hal-hal seperti itu. Itu clear, itu jelas, confirm, gak dijaga sama Allah. Dan kalau gak dijaga sama Allah, berarti kita bukan orang yang beriman dan bertakwa. Bukan wali. Lihat bagaimana para ulama. Para ulama, sebagian, seperti Sufyan Atsauri, itu orang mau ngomong buruk, langsung tutup kuping. Orang mau ngomong jelek, langsung tutup kuping, bayangkan. Gak mau dengar. Dan jelas, tegas. Kenapa dijaga sama Allah? Gak kayak kita galau, aduh gak enak nih, dia ngomong ini lagi gimana? Ya tutup, dijaga sama Allah. Makanya ini luar biasa jamaah, penjagaan itu yang paling penting. Dan penjagaan paling penting adalah dijaga akhiratnya. Karena kalau akhirat itu sudah dijaga sama Allah, dunia pasti dapat. Dunia pasti dapat. Lau kanatil akhiratu hamma jama'allahu syamlah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah akan kasih dunia. Urusannya dimudahin sama Allah. Ini penjagaan akhirat, pendengaran mata. Kita tahu betapa banyak jam habis ngelihat yang enggak jelas dan mendengar hal yang enggak jelas. Mungkin seringkali 2/3 waktu kita itu habis mendengar dan melihat yang gak jelas. 2/3 hari kita, ada sebagian mungkin sampai titik itu, 2/3 hari dengar dan ngelihat hal yang gak jelas. Terus 1/3 harinya lagi Pak, tidur. Jadi gak jelas nih ngapain hari itu. Subhanallah. Gak dijaga sama Allah. Penjagaan ini penting. Kita bayangin deh, kalau mata lalu pendengaran, tangan kaki dijaga sama Allah, betapa produktifnya manusia. Jadi bukan hanya beriman, bukan iman udah jelas, iman takwa produktif dalam benar-benar tek tek tek tek tek gitu. Gak jelas. Ini waktu kita habis gak jelas. Kenapa gak dijaga sama Allah? Dan begitu waktu habis gak jelas, kan pengaruh kemana? Ke produktivitas, pengaruh kemana lagi? Ke penghasilan, ke income, ke segala macam. Makanya tadi, kalau akhirat Allah jaga, dunia ngikut jemaah. Dunia ngikut. Akhirat Allah jaga. Allah jaga mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Itu dunia akan ikut jadi gerbong kita. Ini penjagaan akhirat. Allah akan jaga. Jadi gak usah ribet-ribet. Kalau mau evaluasi diri, kita mau evaluasi nih, hari ini saya ini bertakwa apa enggak? Coba tanya, hari ini Allah jaga telinga saya enggak? Hari ini Allah jaga mata saya apa enggak? Hari ini Allah jaga tangan saya apa enggak? Kalau hari ini ada kita sebagai suami mukul istri kita atau tampar istri kita, kita bukan orang bertakwa, kita bukan wali Allah. Itu aja. Kecuali kalau pukul sesuai dengan surat An-Nisa 34, itu pun mukul mendidik dan tidak menyakitkan. Hari ini kita bisa jaga jempol kita enggak? Untuk nulis yang baik atau buka sesuatu yang baik. Kalau hari ini kita enggak bisa jaga jempol kita, hari ini kita dengar apa nih? Dari pagi sampai malam kita dengar apa? Dan kalau dengar yang sesuatu yang maksiat, kita diem aja toh? Atau kita akan pergi, kita akan takat, kita akan, ini penting. Allah kan jaga pendengaran. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang perlu kita jamkan. Makanya kata Allah, orang udah sampai titik itu gak berbicara kecuali zikrullah, gak bicara kecuali hal-hal yang selalu berkaitan dengan mengingat Allah. Atau baca seluruh hadis Nabi SAW, lihat bagaimana sabda beliau selalu tentang Allah, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, gimana mencari cinta Allah. Itu Nabi SAW. Sama istri aja Nabi, apa pembahasannya sama istri ini, udah paling privasi, paling apa adanya seorang laki-laki kan sama istrinya. Apa pembicaraan Nabi SAW? Nabi ngatakan tidak ada seseorang pun yang masuk surga dengan amalnya, wala anta ya Rasul, wala ana, saya juga begitu, kecuali Allah yang meliputi saya dengan rahmatnya dan kekaruniaannya. Itu bicara sama istri. Bicara sama Aisyah, yusyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan quran buhma. Wa Aisyah, manusia itu akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah dengan kondisi telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, tidak dibawa bekal. Itu bahasanya. Semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua berkaitan dengan Allah. Lagi makan sama Ummu Salamah dan Umar bin Abi Salamah, sama istri ini, ya gulam samillah, nah kalau makan baca bismillah, minta pertolongan dan minta keberkahan kepada Allah. Lagi makan santai, lihat bahasanya samillah, lihat dijaga gitu. Udah gak jelas, sudah ngomong gak karu-karuan, ngomong tentang A, ngomong tentang B, ngomong tentang C, karena gak dijaga sama Allah. Kenapa gak dijaga? Gak jaga yang wajib, gak jaga yang sunnah. Makanya kembali lagi, jaga yang wajib, jaga yang sunnah. Jaga yang wajib, jaga yang sunnah. Makanya jangan pernah remehkan sholat rawatib. Jangan pernah remehkan sholat duha. Jangan pernah remehkan berzikir kepada Allah. Itu cara kita dijaga sama Allah. Cara kita dijaga sama Allah. Makanya begitu, kok pendengaran sehari ini gak dijaga sama Allah ya? Evaluasi yang wajib. Yang wajib dijalanin gak tuh? Evaluasi yang sunnah. Yang sunnah dijalankan gak? Gitu aja udah. Jadi buat simpel aja, sederhanakan masalah. Gak usah ribet-ribet, kenapa ya? Aku gagal, aku gak berbakat. Ngapain ngomong begitu? Aku ini emang kayak gak bakat jadi orang soleh. Aku ini udah gagal, aku ini masuk neraka. Tenang-tenang. tugas Anda evaluasi yang wajib dan sunnah. Perbaiki itu, semua akan baik. Semua akan baik. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, jangan pernah putus asa. Perjuangkan dulu. Jaga yang wajib, jaga yang sunnah. Jaga yang wajib, jaga yang sunnah. Maka semua akan Allah rubah. Apa susahnya Allah merubah kehidupan kita jika kita berjuang meminta pertolongan dan kerjakan yang wajib dan yang sunnah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita akan tutup hadis ini di esok hari biidznillah taala, semoga Allah mudahkan. Renungkan ini jemaah sekalian, subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaika, rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Assalamualaikum.